Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azimah. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari. Amma ba'd, ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seperti yang antum ketahui bersama, tema kita pada pagi yang cerah ini adalah tarbiyatul aulad, masalah pendidikan anak, masalah yang begitu sangat penting dan sangat sensitif terhadap masa depan anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara kita kaum muslimin, yang itu berpengaruh besar terhadap kebaikan dan masa depan masyarakat itu sendiri, bahkan bangsa dan negara, dimulai dari pendidikan anak-anak dari usia dini. Anak merupakan hibah, anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Asy-Syura 49 Allah sebutkan, lillahi mulqus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Bagi Allah lah seluruh kekuasaan langit-langit dan bumi. Allah ciptakan segala yang Ia kehendaki. Allah hibahkan, Allah berikan kepada hambanya yang Ia kehendaki, anak-anak wanita, inath. Allah hibahkan, Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki pula, dzukur, anak-anak lelaki. Ada bahkan dari hamba Allah yang anaknya hanya wanita semua, Allah yang berkehendak. Yahabu liman yasha inatha. Ada pula dari mereka yang anaknya laki semua, wa yahabu liman yasha udzukur. Ada pula yang anaknya laki dan wanita, Semua itu kehendak Allah. Hibah yang Allah berikan kepada hambanya. Kata Imam Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya Muharrarul Wajiz, dalam ayat sengaja Allah mulai penyebutan wanita, anak wanita, sebelum penyebutan anak lelaki. Yahabu liman yasha'u inatha, wanita. Wa yahabu liman yasha'u dzukura, anak laki. Untuk menjelaskan betapa mulianya anak wanita itu bagi orang tuanya. Terhormat. Dan sebagai kemuliaan ketika seorang hamba diberi oleh Allah anak wanita, agar dia lebih perhatian dan berbuat baik, memperdulikan tarbiyah pendidikan mereka, anak-anak wanita ini. Kata Wasilah Ibnul Asqa' radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi, min yumnil mar'ah tabkiruha bil untha qabla dzakar li'anna Allah bada'a bil inath. Termasuk barokahnya istri kalau pertama dia melahirkan anakmu perempuan, berarti istrimu barokah, membawa barokah. Karena anak pertama yang terlahirkan darinya untukmu anak perempuan. Kenapa? Kata Wasilah Ibnu al-Asqa, karena Allah menyebut wanita dulu baru lelaki. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura, barokah. Istrimu jika melahirkan anak perempuan dulu sebelum anak laki. Dan ini bertentangan dengan adat jahiliyah Arab yang benci luar biasa, murka jika istrinya melahirkan anak perempuan. Tidak jarang mereka bunuh anak itu. Mereka kubur hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan di yaumul qiyamah akan ditanya tentang wanita, anak-anak wanita yang dikubur, atas dosa apa mereka, apa salahnya. Wa idza busyira ahadum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Kalau diberi kabar, nunggu-nunggu bapaknya ini, suaminya melahirkan apa ini istrinya. Begitu beritanya ternyata istrimu melahirkan anak wanita, marah dia, murka besar, hitam, merah wajahnya, menahan malu, aib, akan jadi bahan tertawaan. Fulan ternyata melahirkan anak perempuan. Jadi celaan di kalangan Arab jahiliyah. Justru Allah sebutkan sebaliknya, kehormatan. Kata Ishaq Ibnu Bishr rahimahullahu ta'ala, ayat turun kepada para nabi alaihimussalam, tapi kemudian lebih umum tentunya makna ayat. Kata Ishaq Ibnu Bishr, Nabi Lut alaihi salam, anaknya semua banat, perempuan, enggak ada satupun yang laki. Nabi Ibrahim, anaknya semua lelaki, tidak satupun perempuan alaihi salam. Rasulullah SAW, Allah berikan untuk beliau anak laki dan juga anak wanita sallallahu alaihi wasallam. Yahya Ibnu Zakaria Aqim, tidak berketurunan. Allah jadikan demikian, dan Allah punya hikmah yang Allah Maha tahu tentangnya. Wa yuzawwijuhum aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha, di ayat ke-50 di Asy-Syura. Terkadang Allah gabungkan, ya, dia punya anak laki, punya anak wanita. Nah, anak merupakan zinatul hayatid dunia, perhiasan di kehidupan dunia ini. Firman Allah dalam Kahfi 46, Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunia, harta dan anak keturunan itu perhiasan di kehidupan dunia. Wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Juga dalam Ali Imran 14, Allah ingatkan, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harf. Dihiasi untuk manusia mencintai syahwatnya. Pertama Allah sebut tentang syahwat itu wanita, anak, kemudian harta yang banyak berlimpah luah, emas, perak, kuda-kuda yang ditambatkan, binatang-binatang ternak, onta, sapi, kambing, dan tanam-tanaman yang lain. Semua itu dihiasi untuk manusia karena kesenangan mereka di situ. Zina, perhiasan kehidupan dunia. Kata Al-Qurtubi rahimahullah dalam ayat ini, Allah sebutkan wanita terlebih dahulu sebelum anak. Minan nisa baru wal banin, istri dan anak-anak. Karena kalau itu fitnahnya anak, dari satu sisi, yaitu fitnatul mal, harta benda. Kadang orang tuanya rela mengorbankan agamanya, menyalahi syariatnya, melakukan yang haram, meninggalkan yang wajib. Semua itu karena alasan demi anak, tuntutan anak-anaknya, sehingga membuat orang tua lupa daratan, tutup mata, tutup telinga. Segalanya dia lakukan demi anak, fitnahnya anak. Tetapi wanita dari dua sisi, fitnahnya mengalahkan anak-anak. Satu dari sisi harta itu juga sama seperti anak, menuntut ini, menuntut itu. Terlebih ketika kurang ekonomi atau belanja yang suaminya berikan padanya, si suami berani lakukan ini itu, bahkan yang haram, karena tuntutan istrinya tidak kuasa. Fitnah. Fitnah yang kedua, qat'ur rahim, dari fitnahnya wanita, memutus hubungan kekeluargaan dan silaturahmi. karena istri, karena wanita. Seorang suami bisa cekcok dengan keluarganya, bahkan bisa bentrok dengan saudara-saudaranya, adik kakaknya, bahkan dengan orang tuanya sendiri, karena sebab istrinya. Na'udzubillah, bisa durhaka si suami ini kepada orang tuanya karena istrinya. Fitnah bagi seorang lelaki. Dia perhiasan, zina, yang terkadang membawa bencana dan fitnah bagi seorang muslim. Hubungan ipar, hubungan mertua, menantu bisa rusak karena perempuan. Yang sebabnya kalau kamu telusuri, kamu pelajari, sebab-sebab sepele sebetulnya. Sebab-sebab kecil. Karena kesalahpahaman, karena ketersinggungan, masalah kalimat, masalah ucapan, kata ini. Jadi masalah besar, perpecahan di keluarga, perseteruan karena wanita. Makanya besar fitnahnya hingga Allah sebut dia terlebih dahulu sebelum anak-anaknya. Di At-Taghabun ayat 15. Allah sebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta benda kalian, anak-anak kalian itu fitnah bagi kalian. Ibtila, cobaan yang Allah ujikan kepada kalian untuk Allah lihat bagaimana kalian mensikapinya. Dan Allah di sisinya lah pahala yang besar. Dalam Abu Dawud di Sunan, ketika Rasulullah SAW khutbah di atas mimbar, Rasulullah SAW di atas mimbar khutbah, datang Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhum berjalan, masih kecil anak-anak, dan ini namanya anak jatuh tersandung, jalannya masih belum begitu kuat, ketika itu menggunakan pakaian merah yang indah dan menawan, jadi lucu anak ini. Masya Allah. Turun Rasulullah SAW dari mimbar, membawa keduanya digendong. Lalu Rasulullah sampaikan, Sadaqallah, maha benar Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian dan anak kalian itu fitnah bagi kalian. Ra'aitu hadainil ghulamain yamshiyani wa yata'atharani. Falam asbir hatta nazaltu wa hamaltuhuma. Ketika aku melihat dua anak ini, Hasan Husain, tadi dengan pakaian merahnya lucu, menawan begini, keduanya berjalan, anak kecil ya, apa kita melihat anak kita, kalau yang sudah agak tua ngelihat cucunya jalan tergopoh-gopoh, kadang jatuh, lucu. Gak tahan aku melihatnya, kata Rasulullah SAW. Ini rahmatnya, cintanya, kesenangannya. Turun aku dari mimbar, gak kuat untuk kemudian menggendong keduanya, mendekap keduanya dengan kasih sayang. Fitnah anak. Bayangkan dari mimbar khutbah turun sallallahu alaihi wasallam. maka anak adalah fitnah bagi orang tuanya. Apakah dia jaga amanat pemberian Allah itu? Dia didik tarbiyah dengan baik? Dia arahkan kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, ataukah dia yang hanyut mengikuti kemauan dan tuntutan anaknya? Fitnah bagi orang tuanya. Dalam munafiqun Allah sebutkan di ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah. Jangan sampai karena harta, jangan sampai karena anak keturunan kalian terlalaikan dari zikrullah. Jangan sampai karena semua itu kalian menyalahi syariat Allah, melanggar agamanya, sunnah Rasul-Nya. Yang melakukan itu, sungguh dia orang-orang yang merugi. Tersibukkan dan terlalaikan oleh sebab harta dan anak-anaknya. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, istri kalian, dari istri kalian, dari anak-anak kalian, ada yang itu musuh bagi kalian, membuat kalian menyimpang dan menyalahi agama Allah, maka hati-hati dari mereka. Hati-hatilah dari musuhmu itu. Dalam Taghabun ayat 14. Di dalam hadis di Musnad Imam Ahmad, dari Ya'la ibn Murrah al-Amiri radhiyallahu ta'ala an, al-aulad majbanatun wa mabkhalah. Anak itu majbana. Majbana penyebab orang itu jaban, jubun, menjadi pengecut, penakut. Artinya karena anak seorang muslim jadi penakut, meninggalkan jihad fisabilillah, tidak berani menyuarakan al-haq, tidak berani membantah yang batil, semua karena perhitungan anaknya. Ya apa anakku nanti? Siapa yang hidupi mereka? Membuat seseorang menjadi pengecut karena anaknya, fitnah. Wa mabkhalah, dan membuat orang itu bakhil, pelit, kikir. Dia tidak menginfakkan, tidak membelanjakan hartanya fisabilillah, tidak disedekahkan, tidak dizakatkan. Kenapa? Anak lagi. Waduh, biaya sekolahannya berapa? Biaya cadangan untuk pengobatannya kalau sakit, pakaiannya, susunya, ininya, itunya, membuat seseorang bakhil, pelit untuk menginfakkan hartanya fisabilillah karena anak semua itu. Majbana wa mabkhala. Hati-hati kalian. Anak merupakan amanat yang Allah berikan kepada mukminin. Allah sebutkan di dalam ayat di An-Nisa 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat itu kepada orangnya, kepada ahlinya. Amanat yang Allah titipkan kepada orang tuanya, dia jaga itu amanat atau akan dia sia-siakan, akan Allah lihat. Masalahnya mas'uliyah amam Allah, pertanggungjawaban di hadapan Allah. Begitu pentingnya dan hubungan antara orang tua dan anak itu sangat erat sekali. Dalam Quran sampai Allah sebutkan wasiat di An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayain al-ayah. Allah mewasiatkan kepada kalian pada anak-anak kalian. Dan Allah sebutkan hukum rincian tentang waris. Wasiat Allah wasiatkan pada kalian, anak-anak kalian. Yang namanya wasiat itu perkara penting, perkara besar. Dan untuk perkara yang juga besar dan penting, itu wasiat. Layaknya kalau di antara kita manusia, kalau misalnya ada yang mau meninggal dunia, mungkin orang tua kita atau kakek kita sebelum meninggal, dia sudah merasa ajalnya sudah semakin dekat, manggil anak-anaknya, kumpulkan. Saya wasiatkan kepada kalian. Tentunya saat itu yang dia wasiatkan perkara-perkara penting, karena dia tahu sebentar lagi mau meninggal. Perkara-perkara yang sangat sensitif dan besar untuk keluarga yang akan dia tinggal. Makanya yang disampaikan pula perkara besar, perkara yang sangat penting, bukan masalah sepele. Itu wasiat. Dan Allah wasiatkan itu anak-anak kepada kalian. Yusikumullah fi auladikum. Maka anak wasiat Allah kepada hambanya. Karena orang tua gak akan tahu mana dari anaknya yang akan bermanfaat bagi dia. Makanya di akhir ayat Allah sebutkan aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah. Bapak kalian, anak-anak kalian, kalian enggak tahu mana yang lebih bermanfaat bagi kalian. Enggak akan tahu kalian. Mungkin anggapan orang tua, sebagian orang tua, yang paling bermanfaat bagi dia si ragil, anak bungsunya. Miskin, paling kecil, paling muda. Oleh karenanya dia memberi perhatian lebih kepada ini. Pemberian harta, hibah, waris, ini itu, lebih kepada si bungsu ini. Anggapan dia kasihan paling muda paling ini. Belum tentu. Atau sebagian orang tua kepada yang tua, pada anak pertamanya dikasih lebih, dikasih ini. Dia pengganti orang tuanya, kalau saya mati nanti dia akan mewakili adik-adiknya begini-begini sehingga diberi porsi lebih. Belum tentu. Allah katakan gak tahu kalian mana yang akan bermanfaat bagi kalian. Makanya Allah sendiri yang ngatur pembagian haknya dalam waris. Maka wasiat itu diperhatikan oleh para nabi. Karena mereka faham makhluk diciptakan hanya untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku. Masalah tauhid, masalah akidah, masalah iman, ibadah sangat mereka pentingkan. Karena itu tujuan hidup. Maka Nabi Ya'qub alaihi salam, Allah sebutkan, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-mautu idh qala libanihi ma ta'budun mim ba'di. Apakah kalian menjadi saksi hadir ketika Ya'qub mau meninggal dunia? Nabi alaihi salam. Di begitu beliau mau meninggal, beliau kumpulkan anak-anaknya, wasiat yang beliau sampaikan kepada mereka, ma ta'budun mim ba'di. Apa yang akan kalian sembah? Bagaimana ibadah kalian sepeninggalku nanti? Mementingkan perkara agamanya para nabi alaihi wassalam. Wasiat Allah. Nabi Ibrahim berdakwah kepada orang tuanya, menunjukkan kuat dan erat hubungan orang tua dan anak, dan sebaliknya anak kepada orang tua. Luqman, seorang hamba yang saleh, mewasiatkan kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu. Ya'iduhu, mau'idhah dia sampaikan. Enggak boleh syirik, enggak boleh memalingkan wajahnya dari orang, sombong, jangan berjalan congkak di muka bumi, dan seterusnya yang Allah sebutkan di ayat. Semua ini menjelaskan kepada kita, begitu orang-orang soleh peduli dan mementingkan pendidikan, terbiah anak-anaknya. Karena itu wasiat dari Allah yang Allah perintahkan kepada mukminin. Oleh sebab itu para nabi banyak dan selalu berdoa kepada Allah. Untuk anak-anaknya. Karena masalahnya jauh lebih dari sekedar usaha orang tua, tapi taufik dari Allah Rabbul Alamin Jalla fi'ula. dalam Ali Imran 38, hunalika da'a Zakaria Rabba. Di sana Zakaria berdoa kepada Rabbnya. Qala Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Beliau katakan, wahai Rabbku, berikan kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Keturunan yang saleh. Karena sungguh engkau maha mendengar doa. Doa beliau untuk diberi keturunan yang salihah, yang thayyibah. Dalam Al-Furqan pula 74, doa Ibadur Rahman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mereka berdoa, Rob kami, berikan kepada kami istri-istri dan anak-anak yang menyejukkan hati kami, saleh. Mereka enggak akan tenang, mukminin enggak akan tentram jiwanya sampai dia mendapati istri dan anaknya soleh, taat kepada Allah, kepada Rasulnya. Dan itu hibah terbesar, terbaik yang Allah berikan kepada hambanya. Hablana, hibah. Diberikan padamu istri yang salehah, muti'ah, taat. Anak yang abrar, salihin. Anak-anak yang berbakti, akhlak, masya Allah. Senangnya orang tuanya mendapati itu. Permasalahannya tidak semua orang mendapati hibah tersebut. Dan tidak semua orang berusaha untuk istri dan anaknya menjadi seperti itu. Tidak semua orang bersungguh-sungguh dan serius bagaimana agar mereka menjadi orang-orang yang taat dan soleh serta berbakti. Harus ada usaha, pengorbanan. Harta benda, dunia, semua orang bisa punya. Apalagi sekarang ya. Apa sih yang gak bisa dibeli orang? Kalau sekarang, rumah gampang. Yang dengan cara ini, dengan cara itu, yang apa namanya, KPR atau apa. Atau apapun orang bisa punya rumah. Di perumahan, di ini. Sehingga tidak membedakan, oh fulan orang yang bahagia, punya rumah. Semua orang bisa. Mobil apalagi, mobil. Hatta itu mobil mewah. Bisa dibeli orang. Gampang. Dengan cara-cara yang mereka buat. Motor apalagi. Tablet apalagi sudah. Sudah bukan zamannya, bukan barang istimewa. Nah, kata abang becak bisa punya layar sentuh. Nah, dia layar sentuh tukang becak sekarang. Nah, abang tukang sampah, Android dia punya, masya Allah. Bukan barang mewah. Dan begitu yang lainnya. Semua orang bisa punya. Tidak membedakan yang satu dengan yang lain. Tidak menjadikan ini bahagia karena punya ini, punya itu dari yang tidak memilikinya. Tetapi istri yang salihah, yang taat, anak-anak yang berbakti dan soleh. Siapa yang punya? Enggak semua orang. Dan tidak bisa dibeli dengan harta. Enggak bisa kamu kredit dan kamu cicil lewat KPR atau yang lainnya. Enggak bisa kamu sulap. Tidak semua orang memilikinya. Di situ perbedaan. Fulan, hamba yang betul-betul bahagia, diberi oleh Allah hibah istri dan anak-anak yang soleh. Ada tarbiyah, ada pendidikan, ada perjuangan untuk itu dari orang tuanya. Anak yang soleh di Sahih Muslim Rasulullah sebutkan, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Kalau sudah mati bani Adam, terputus sudah amalannya kecuali tiga: sedekatun jariyah, sedekah jariyah, waqaf dan semisalnya, aw ilm yuntafa'u bih, atau ilmu yang itu bermanfaat diamalkan oleh orang yang setelahnya, aw waladun shalih yad'u lahu, atau anak soleh yang terus berdoa untuk orang tuanya setelah mati, tidak putus itu, terus ngalir kepadanya. Di Musnad Imam Ahmad dan Sunan Ibnu Majah, Rasulullah SAW sebutkan, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Seseorang tiba-tiba derajatnya ditambah di surga, diangkat oleh Allah, yang dia merasa enggak pantas untuk mendapat itu dengan amalan dia sendiri yang dia lakukan selama hidup. Dia pantas di sini, di situ derajatnya, itu level dia. Tapi oleh Allah diangkat, ditambah derajatnya di surga. Maka karena heran dia tanya, anna hadza, dari mana ini ya Allah? Kenapa engkau angkat derajatku begini? Qala fayuqalu bistighfari waladika lak. Ini karena anakmu beristighfar untukmu, berdoa untukmu. Diangkat oleh Allah di jannah. Manfaat anak kalau itu soleh, betul-betul berguna bagi orang tuanya, bahkan setelah mereka mati, setelah mereka meninggal dunia, manfaat itu terus mengalir kepadanya. Di Ibnu Majah pula Rasul sebutkan, sab'un yajri ajruha lil abdi ba'da mautihi wa huwa fi qabri. Ada tujuh masalah yang pahalanya itu mengalir terus kepadanya walaupun dia sudah dikubur. Masuk kuburnya, pahalanya terus datang kepadanya, ngalir. Salah satu yang Rasul sebutkan, autaraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mauti, ketika dia tinggal anaknya hidup dan si anak beristighfar, berdoa untuk orang tuanya. Fadilah. Dan masing-masing dari kita, siapa yang enggak butuh pahala? Bahkan setelah kita meninggal, dikubur, yang bersama kita hanyalah pahala atau na'udzubillah dosa yang menemani kita. Pahalanya ngalir terus ke orang tuanya ketika si anak, anak yang soleh, beristighfar untuk orang-orang orang tua yang telah mendidik dan melahirkan dia. Ini semua kan butuh proses, bukan sulapan. Supaya jadi anak-anak seperti itu, butuh tarbiyah. Oleh sebab itu, kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, begitu pula Ibnu Al-Jauzi rahimahullah, beliau katakan, kalau kamu amati nasib anak setelah besar, dewasa, dia jadi orang yang soleh, taat, masya Allah, berbakti, menyenangkan orang tuanya, bermanfaat bagi masyarakatnya, atau sebaliknya, anak ini jadi rusak, durhaka, jadi anak jalanan, jadi sampah masyarakat, jadi bandar narkoba, jadi pemabuk, jadi naudzubillah, rusak sudah. Semua itu kembalinya kepada orang tua. Sebab terbesar anak itu demikian adalah orang tuanya sendiri. Kenapa? Dari dini, dari semenjak kecil dia tidak pedulikan pendidikan dan tarbiyah anaknya. Dia abaikan, dia sia-siakan. Nggak mau tahu orang tuanya, entah bagaimana anaknya sudah. Yang penting saya sekolahkan. Entah bagaimana sekolah atau tidak, apa yang dia lakukan orang tuanya nggak mau tahu. Merasa cukup sudah. Saya masukkan sekolah, saya ini. Anak ini terus dewasa-dewasa bertambah usianya sampai jadi orang. Nyatanya kemudian jadi orang-orang rusak seperti itu. Siapa yang tidak mempedulikan dia dari asal, dari dini? Masalah pendidikan agamanya, akhlaknya, akidah, ibadahnya. Kamu orang tuanya yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Kesalahan besar ada pada pundakmu sebagai orang tua. Kesalahan itu pada orang tuanya yang kurang atau bahkan tidak memperdulikan tarbiyah dan pendidikan anak-anaknya. Jadilah seperti itu. Kata Abu Aswad Ad-Du'ali rahimahullahu taala, kepada anaknya, wahai anakku, aku ini sudah berbakti kepadamu, berbuat baik kepadamu sebelum kamu lahir. Kata anaknya, kok bisa bapak, ayah kok bisa begitu? Belum lahir kok berbuat baik padaku. Kata Abul Aswad, iya, di mana aku pilihkan untukmu ibu yang baik, calon ibumu yang baik, sehingga bermula tarbiyatul aulad itu dari memilih pasangan hidup, memilih istri, karena dia calon bakal ibu dari anak-anakmu. Dari rahimnya akan tumbuh dan lahir anak keturunanmu. Wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu bi'idni rabbi walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Allah sebutkan kalau itu tanah subur, tanaman itu tumbuh dengan baik, cepat subur, masya Allah, hijau, gampang diolah. Kalau subur kan gampang diolah, kamu cangkul sedikit begini sudah, nah gampang kamu sirami, nyerap air dengan mudah, dipupuk, tumbuh tanaman, berbuah dan seterusnya, panen, membuat kamu senang. Tapi kalau tanah itu gersang, keras, tandus, kamu cangkul, kamu olah, kamu ini akan serba sulit, berat. Kamu peras tulang, banting keringat, gak akan bisa menyuburkan tanah itu. Saking sulitnya. Bukan tipe tanah yang gampang dan subur. Begitulah wanita. Wanita yang baik, yang salehah, sebagai calon untuk ibu dari anak-anakmu, itu bakti pertama. Tarbiyah kepada anak-anakmu pertama sebelum anakmu lahir. Atas dasar apa kamu pilih istrimu? Penilaianmu apa? Karena kecantikannya belaka? Karena hartanya? Keluarganya? Atau apa? Wattayyibun lit-tayyibat wat-tayyibat lit-tayyibin. Seperti Allah sebutkan, orang baik, orang saleh, pantasnya hanya mendapat wanita yang baik, yang salehah. Wanita salehah pun hanya pantas mendapat laki yang baik, yang saleh. Ya maaf-maaf saja. Sebagian mereka menyebutkan perempuan itu ibaratnya nilai keutamaan yang ada padanya itu seperti angka nol. Kamu lihat perempuan ini cantik, masya Allah, rupawan dan seterusnya, ada tubuhnya, kulitnya, ininya, berarti punya angka 0-1. Kamu lihat lagi keluarganya, masya Allah, keluarga baik, terhormat, ningrat, berdarah biru kata orang, keturunan apa di sini namanya? Kalau di Jawa namanya ningrat, Raden. Berarti terkumpulkan lagi angka 0 lagi, sudah 2-0 dia punya. Hartanya masya Allah, ini perempuan kaya, saudagar, mungkin milioner. Terkumpulkan lagi 1-0 padanya, 3-0. Yang terpenting agamanya, kesolehan dia, takwanya, ketaatannya kepada Allah, kepada Rasulnya, ketaatannya pada suaminya. Itu nilai 1, angka 1. Sehingga kalau tadi terkumpul semua 1000 nilai wanita ini, ya Allah, kurang kecantikannya, mending 2-0, 100. Ya Allah, ternyata kurang, keluarganya kurang baik, mungkin begini-begini, tapi dia orang baik, hilang lagi 1-0-nya, 10 nilainya. Tapi jika nolnya ini 3 dan mungkin lebih, gak ada angka satunya, ya tetap nilai wanita ini 0. namanya nol kamu tarik dari sini sampai Markoyan sana, tetap namanya nol. Gak ada satunya, gak jadi. Wanita yang salehah, ibu dari anak-anakmu. Pengaruh besar. Kamu akan menanamkan bibitmu di rahimnya. Calon anakmu. Subur tidak ini rahim? Bukan sekedar subur dalam artian bisa melahirkan. Subur dalam artian rahim yang saleh. Rahim yang taat kepada Allah. Kedepan jauh tarbiyahmu kepada anak-anakmu dari pemilihan istri. Ibu bagi dia. Adakah orang peduli sampai sana? Dalam pendidikan anak-anaknya? Berpikir jauh sebelum anaknya lahir bahkan. Karena kedekatan anak kepada ibu sangat besar. Dari mulai dia kecil, bayi, disusui, dirawat, di ini, di ini. Setelah itu dinasehati, ini. Keberadaan dia bersama ibunya mungkin akan lebih besar dibanding kedekatan dia denganmu. Kamu sebagai lelaki sibuk di luar, kerja, cari nafkah, sana, kemari. Dia di rumah bersama ibunya, istrimu. Diwarnai seperti apa anak ini oleh istrimu? Mau diarahkan kemana? Tergantung si istri, si ibu. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam masalah tarbiyatul aulad, sangatlah penting kesolehan orang tua itu sendiri. Kesolehan kita sebagai bapaknya. Ketakwaan kita kepada Allah. Ketaatan kita kepada Rasul SAW. Salat duhur itu jam berapa adanya? 12? 20? Kesolehan diri kita sendiri. Ibda' binafsik. Mulai dari dirimu. Bina dirimu sendiri, diri kita masing-masing, kita semua. Karena orang tua sebagai kudwah, contoh, dan guru pertama dilihat dan disaksikan oleh anak-anaknya. Anak-anakmu tinggal niru. Kamu seperti apa di rumah akan ditiru oleh anak-anakmu. Iya kan? Gerak-gerikmu, tindak tandukmu, tutur katamu, seluruhnya akan ditiru. Dan itu tanggung jawabmu membentuk anakmu seperti apa. Atamurunan nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. afala ta'qilun. Allah sebutkan dalam Al-Baqarah, bagaimana kalian menyuruh orang berbuat baik sementara kamu melalaikan dirimu sendiri, padahal kamu baca kitab, tidakkah kamu berakal? Kesolehanmu berpengaruh kepada anak-anakmu. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sebutkan, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah pun pasti menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, pasti kamu dapati Allah selalu di hadapanmu, membela kamu, menolong, menjagamu. Kata Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah tentang syarah hadis ini, bahwa Allah menjaga seorang hamba karena ketakwaannya, karena kesolehannya. Bahkan Allah jaga karenanya anak keturunannya yang setelahnya. Dijaga oleh Allah. Dilindungi oleh Allah. Kenapa? Karena kesolehan orang tuanya. Anak-anaknya diberi taufik oleh Allah, dilindungi dari kemungkaran, dari maksiat, dari kejahatan. Yahfadka, menjaga Allah dengan ketaatan kepada syariatnya, ketaatan kepada sunnah rasulnya, menuntut adanya ilmu yang dipelajari, diamalkan. Kalau diperhatikan dalam ayat di surat Kahfi, kisah Nabi Khidir alaihissalam bersama Nabi Musa, ma'ruf, ketika bangunan itu hampir roboh dan diselamatkan oleh Nabi Khidir. Al-Muhim, yang Allah sebutkan setelah itu tentang dua anak yatim ini, wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma saliha. Di bawah rumah itu ada harta karun peninggalan kedua orang tua anak ini, dijaga oleh Allah. Mau roboh dijaga, dibetulkan bangunannya oleh Nabi Khidir. Dari Allah perintah. Kenapa? Kana abuhuma saliha, karena bapak keduanya adalah orang yang soleh. Perhatikan ayat, bapaknya dua anak ini orang yang soleh. Allah gak sebut sama sekali karena dua anak ini soleh. Lihat, bahkan kalau anak itu tidak soleh, dijaga oleh Allah karena kesolehan orang tuanya. Besar pengaruhnya kesolehan orang tua kepada anaknya. Dijaga, dilindungi oleh Allah. Bahkan dalam urusan dunianya, bukan hanya urusan akhirat agamanya, dunia urusan hartanya. Kana abuhuma saliha, kesolehan orang tua. Faqad hayya'uka li amrin law fatintalahu farba' bi nafsika an tar'a ma'al hamali. Posisi tanggung jawab itu besar, diamanatkan kepadamu, jaga baik-baik. Jangan sampai kamu terlalaikan dan kamu sia-siakan semua itu. Perkaranya besar. Tidak bisa semata-mata kemudian yang penting anak ini. Sebagian orang tua aslahahumullah gak mau tahu. dia mau ngerokok, dia mau apa. Tapi marah kalau ngelihat anaknya ngerokok. Kalau gini masih SD, masih kecil. Tak tempeleng kamu. Kecil-kecil, berani ngerokok. Sementara dia sendiri mencontohkan di depan anaknya ngerokok. Balbul, balbul. Bagaimana kamu berharap anakmu jadi anak baik? Kamu contohi jelek. Kamu orang pertama yang mendidik kebobrokan pada anakmu sendiri dengan perilaku dan contohmu sehari-hari. Kamu mengumpat-mengumpat, kata-kata kotor, terlebih ketika kamu cekcok si suami ini, si bapak kelahi dengan istrinya depan anaknya, gak mau peduli, sudah emosi-emosi. Anaknya nonton, ngelihat, oh begini caranya berbicara dengan kata-kata seperti ini. Dipertontonkan kepada anaknya bagaimana agar dia berani kurang ajar kepada ibunya. Dia maki-maki di depan anaknya. Begitu kamu mendidikkan nilai seorang ibu di depan anakmu. Atau sebaliknya, ibu pun demikian. Mendidik di depan anaknya. Bagaimana memposisikan ayahnya. Dicaci maki, dibentak-bentak, dan seterusnya. Demikian terbiah kamu inginkan? Akan jadi seperti apa mereka? Seperti kata Imam Ibnu Qayyim, kalau kamu amati kerusakan anak, terbesar penyebabnya orang tuanya sendiri. Dari awal, dari semenjak kecil anak ini, kamu contohi apa? Kamu bekali apa dia? Untuk dia kemudian nanti jadi generasi seperti apa? Terbiah. Ini yang Allah dan Rasul SAW sebutkan terkait tarbiyatul aulad dari sisi orang tuanya. Doa itu selalu kepada Allah, memilih ibu yang baik bagi mereka, karena itu tanah subur untuk menanam dan meletakkan benih anak-anakmu. Ibu yang salihah, yang taat, dan mentarbiah dia dengan baik, membesarkan dan menasihati dia dengan baik. Nah, yang kedua, yang ketiga, pada dirimu sendiri, karena engkau adalah kudwa, toladan bagi anak-anakmu. Ibadahmu, akidah, akhlakmu menjadi sorotan pertama. Tutur kata dan amalanmu contoh yang akan ditiru pada anak-anakmu. Kata Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamu qabla an tasudu. Belajarlah kalian itu ilmu sebelum kalian memimpin. Dalam sekup kecil kepemimpinan keluarga, sebelum kalian menikah, belajarlah ilmu sehingga kamu punya bekal untuk pendidikan dan tarbiyah anak-anakmu. Ada dasar pegangan bekal yang kamu gunakan untuk pendidikan mereka sebagai tanggung jawabmu di hadapan Allah kelak di hari akhir. Kita skors untuk rehat sejenak. Kita lanjutkan pada sesi kedua nanti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa Sebentar.